secangkir kopi yang engkau tuangkan, ditemani butir embun pagi, terbawa dalam hati yang riang saat denganmu bercerita tentang kisahku di sudut ruangku bersamamu. Bahagia kita, bahagia kita, bahagia kita berdua. Berjalan kita dalam cerita, berdua kita dalam bahagia. Datangnya pagi.